Bismillahirrahmanirrahim. Babu tamiz wikilah iki kuswiji babala tetap inggal mertelakin tamiz. At-tamizu wal ismul mansubul mupassirul imam bahama minazawati awi tamiziku daya tamiziku isim kang denasabkan kang mertelakin kadoe barang kang samaryama saking sakehezat. Tamiz eta isim nudinasabkan termasuk mansubat anu ngajelaskan kana barang-barang nusamar perkara nusamar ti bagian zat-zat nusamar tamizan apa jelas. Ugaulika yaiku sombamane ucapan sirata sobaba zaidun wis ngocor apa kijahit naona yang ngocor tanya irungna ngocor teh zat kijahit teh ngus ngocor celina itu nu ngocor teh kijahit teh zata ngus ngocor apakah boboga anana itu nu ngocor oh sanes naona tuh arkon saking keringet teh. Oh, keringet. Nah, jelas kan. Tadina samar jadi jelas. Pegawaian budak di pondok ieu mah. Bagian budak leutik ngaji kos kieu mah. Teu layak diaji ku kolot kos kieu. Kulantaran kolotna bedegong teu bisa. Diaji deui atuh. Wadapak wa abakun lan wis guplak diplak sabaki bakap. Oh, kibakar budak ku ari mah tu deuleut. Lumpang na gengis pohara jasa kepata dele kusian egang gitu guplak-iplak naona iya musahman gaji he. Oh, orang lintuh pinuh ku gaji wataba muhammadun lan wiswangi sepaki muhammad seng sengit ki muhammad naona nu sengite napsan awake waduh setara itu istri nalan istuku ingsun ing rong puluh kau lagi semari 20-20 naon oi gulaman pandai kawan atau gulaman gulam wa malaktu lan iskamilik isun tis'ina ing sangang puluh naon ing ngamilik 90 nak jatan itu wedus kacang bogat 90 wedus kacang. Wa Zaidun akramum binka utek Zaid iku kang leuwih mulia tinimbang saking sira. Oi, Ki Zaid mah leuwih mulia tibatan anjeun. Naona aban bapane? Waduh. Wajmalu minka lan leuwih elok iku kang leuwih elok tinimbang saking sira. Apane leuwih elok ke wajhane, wajan wajahe. Beungeutna. Wala yakunul tamiz illa nakiratan lan oranana ana apa tamiz angin iku isim nakirah nyen tamiz mah kudu isim nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam lan oranana ana tamiz angin iku tetep ing dalam sausene sampurna ning kalam kudu ngis terangkai mubtada jeung khobar kudu ngis terangkai piil jeung pail kakarak timbul tamiz dah ieu mah gawean budak teh ngaji kos kieu mah yeuh kakarek belajar maca ieu ngaji na jurumiyah eh atawa naik ka alfiyah itu ayang ke bab tamyiz eta mah teh dimaksud nu dimaksud kurang penafsiran daripada tamyiz cek ahli tasawuf ulama sufi la yakunul arif arifan hatta yahsula lahu tamyiz bain abdiddain alladhaini waqa'a bihima at-tajalli masyaallah oranana ana sapa wong kang maripat ing Allah iku maripat malah-malah hasil kadue arif opo ngabedakeun ing dalem antarané lalawanan loro kang karone tuniba kalawan karone ladzain opo at-tajalli tajalli atuh fayumayizu maka bisa ngabedaaken ya arif bainar rububiyah wal ubudiyah ing dalem antarané sifat kapangeranan lan sifat kahambaan in mauharin wahidin ing dalem nggon lahir kang suwiji wa baina ruhaniyah wal basyariyah lan ing dalem antaraning kang bangsa ruh lan kang bangsa manusia wa bainal hissi wal makna lan ing dalam antarane hissi lan makna wa bainal kudrati wal hikmah lan ing dalam antarane kudrat lan hikmah wa bainal amri wal khalqi lan ing dalam antarane alam amri lan alam khalqi wa bainas syari'ati wal haqiqati lan ing dalam antarane syariat lan hakikat hakikat wa bainal fana'i wal baqa'i lan ing dalam antarane fana lan baqa' wa bainas sakari was sahwi lan ing dalam antarane mabok lan sehat wa hakadha lan ha'ilin kadza kaya ikila iki mazgur wa hakadha lan ha'il kadza iku kaya ikila mazgur sa'iru diddayt utai sakakarine lalawadan loro al mawjudain kang mawjud karone fil kaun ing dalam mawjudat mumkinat alladzi waqa'a bihi tajalli kang tuniba kalawan ladzi apa tajalli bainar rububiyah wal ubudiyah ing dalam antaranya sifat kapangeranan lan sifat kahamba macan aga hese komo ngajelaskeunana geus hese ngajelaskeunana hese nyontoanana geus hese nyontoanana hese karasa geus hese karasana atuh hese bukti na geus ku urang ku ari we hese ngabuktikeun wali ieu mah tergantung perasaan masing-masing sebab cek ajengan musannif di dieu at-tamyiz alla yakunul arif arifan henteu dijadikeun ahli marifat sebagai arif teu aya arif dijadikeun sebagai arif moal jadi arif manehanana hingga hasil heula kamanehanana ngabedakeun antara didden dua lalawanan cik ahli mantek adidari layat tabi'an didan mual bisa kumpul salilana luhur jeng handap mual bisa kumpul bagus jeng goreng mual bisa kumpul akhirat jeng dunia mual bisa kumpul Allah jeng kholik jeng makhluk mual bisa kumpul gelis jeng goreng mual bisa kumpul berang jeng peting mual bisa kumpul didan adidan layat tabi'an. Jadi atuh engke ahli makrifat mah bisa ngabedakeun antara dua lalawanan. Urang ge bisa ngabedakeun luhur jeung handap mah ka deuleu ku mata, zahir. Urang bisa ngabedakeun antara poek jeung caang, beurang jeung peuting bisa keneh tamak kos kitu mata. Ngabedakeun. Tetapi ieu mah ngabedakeun baina didain allazaini waqa'a anu tuniba bihima terjadi ku ia di den atajalli jelas tajalli teh ebreh tajalli teh kadeuli jerona tajalli teh nyata lamun cara awe mah geus dibukaan bajuna tajalli geus kadeuli narongtot geus kadeuleu putih mun putih-putih mun hideung-hideung mun aya cedaan kadeuleu cedana mun aya dotonan kadeuleu dotona eta tajalli ngaranna wali encan dianggap wali jeung moal bisa diwali-wali kecuali nyana bisa ngabedakeun antara dua perkara anu lalawanan sehingga tajalli bainar rububiyah wal ubudiyah sehingga terjadi antara ruhaniyah wal basyariyah dengan tajalli nyana dibere ku Gusti Allah mun kamari urang ngabahas kasyaf mukasyafa ieu teh tajalli jelas jadi dibere leuleuwihan ku Gusti Allah. Seorang wali tea bisa nganyahokeun dengan jelas arah eta manusa bisa dijelaskeun kumanehanna hiji perkara ditajalikeun ku Gusti Allah hartina ditajalikeun rek kumaha nganyahokeun kana hakikatna masya Allah numantak nyara rambung lamun si iya geus ditajalikeun ku Gusti Allah kapanggih ye yang hiji jelema nyana wali kan tajalita kanyahoan hakikatna berat wali itu ge kan ka urang teh tajali deui nyaon nyana ditajalikeun ku Gusti oh wali mantak layari pul wali ilal wali sebab patajali tajali jadi petropong-teropong coba yang nyaho keur naon coba itu teropong oh keur ngisi sia kadeuleuh keur ngisi teropong deui ku oh. Ku batur teh nu itu urang naropong ka ditu jangan naropong ka urang keur ngopi teh mah teropong dukun atuh kos kitu mah teropong dukun subur tah mah tapi yang subur Gusti Allah doa gue lain gitu teropong-teropong kali wa lain gitu lain pake teropong-teropong make mantra-mantra kos gitu lain kulantaran manehanana geus tinggalkeun makhluk teu hayang aing ngahiji jeung makhluk riweuh ngahiji jeung makhluk mah tapi makhluk moal bisa pisah jeung urang sebab urang hirup di dunia manusia ngahiji jeung manusia deui atuh pek bae ngan ulah taluk numantak ketika urang ningali Habib Lutfi kamari aya jelema nu ziarah ka ditu geus saminggu teu kapanggih aya deui nu lima poe teu kapanggih Habib Lutfi na aya kaluar jalan dapur kaluar ka ditu aing teh hayang aing mah kapanggih jeung nyana diomongkeun los sia sadaik na ngomongkeun aya nu geus tilu poe teu kapanggih atunya namanya nangis teh hayangan gak panggil jeng jelema nangis teh hayang ayah wali ngonci bayi di jero imo jelema di luar bayi ngusap poe dua poe tilu poe ih sebodoh bayi kah cilamun dihasek keluar iya menik balik bayi dolos ya ibat hayang gak panggil jeng siya iya enggak sih nama embung pepegatan salah ya kos gitu urang mun nyeritakeun syariat pasti salah tapi lamun urang menelusuri ke alam anu asli pasti urangnya hayang kos gitu ngan mual kuat iya mah keur carita ngajauhan makhluk hayang aing riweuh jeung makhluk mah sebab makhlukna mun teu mere menta sedengkeun aing mah dibere hayang dipentembung ya lurah tamat kos kitu mah atawa Ki Golkar henteu ieu mah pokona aing mah aing bae boga dikisalurkeun aing mah adapun aing mah kitu patulah patali jeung henteu los henteu ka Allah bae urusanna jeung Allah dunia geus teu dianggap punyana anggap bangke adunya jipah bangke ada dunia eta adalah bangke sahabat bareng jeung Kanjeng Nabi lempang begitu keur lempang ningali bangke toel sahabat itu naon bangke saha nu hayang katarajang ka datang ku bangke atuh embung ceuk Kanjeng Nabi Gusti Allah mencerca dunia leuwih daripada jelema nu boga bangke terhadap bangke ku ijid-ijidna dijieun mah dijieun jang nyoba ka manusa mentak gunung-gunung dipersilahkeun ka Kanjeng Nabi deuk jadi emas teh hayangeun Kanjeng Nabi ai urang kuari puasa muasaan bangke henteu jadi geus eueuh nilaian di mata Kanjeng Nabi dunia kitu keneh di mata wali memeh jadi wali na otomatis manehanana api-api heula lalagaan heula bari tafakur lalagaan bari tafakur ke kebal-kebal-kebal dibere ku Gusti Allah jaheuh horeng dunia mah hina begitu neuleuh kocomberan liwih keji tibatan kocomberan bakal datang kadinya urang lamun terus tafakur terus bakal jasa ngan aya nu teu kuat diberena teh mungkin hanya 10 menit encan heula can isi koma aya nu dibere teh 5 menit aya nu dibere teh kitu sajam lah ulah hese-hese keur kieu beheranan ieu urang ayeuna mah keur bobogohan begitu bobogohan jeung hiji awewe teh dibawa batur tah kadeuleuh ku mata urang bawa bebede urang ka bogo urang teh dibonceng bari seserian nangkel deui sial jasa deureus mun teu nangkel mah nangkel bari seserian lalagaan teh bari nyana nengo ti tukang ka hareupan blon eta nyaho sia nengo kadeuleuh ku urang haram janah weur goblok gas datang ka dieu bae, aing benci terhadap sarwiti, tidak ada maaf bagimu. Teta benci teta kos kitu tak kasih sarwiti lantaran geus caon jana teh ka urang teh api lain, gas teh hayang. Eta keur carita kikituanan teh hayang aing. Atawa urang ngadahar daging, kemudian karasa penyakit darah tinggi urang. Mulai tanya ke dokter, kesti dokter cek dokter jangan makan daging. Urang persetan dengan daging. Sial ta daging ngajadikeun penyakit ka aing. Detik ieu, menit ieu, jam ieu, moal ngadahar daging aing. Los cang sia. Sejuta kali dingeunah-ngeunah daging lantaran ka urang karasana teu ngeunah. Karasan ka urang naek darah tinggi urang. Teu hayang aing. Pepegatan jeung daging. Kuari ngadahar es, tadina mah nikmat barang kabar dia asa ngadahar es bae leng leng leng leng leng leng leng leng. Asal ngadahar res, leng leng leng leng leng, periksa dokter. Wow, darah rendah. Ini bahaya, kalau dipaksakan makan es bisa drop ini, out nanti. Lolos. Lolos jadi DPR mah mantep. Ini mah lolos umur sia. Oh guys, satu persetan aing dengan es. Tete-tete aya kebahayaan-kebahayaan anu patalina jeung awak orang persetan. Orang persetan dengan cinta karena orang teh diapilainkeun persetan aing. Persetan dengan daging lantaran mangpaatna kaing, persetan dengan es dan berbagai. Setelah urang nyaho dunia ternyata ieu teh nyilakakeun ka urang sakumaha nyahona jelema nu darah tinggi terhadap daging, sakumaha nyahona jelema nu darah tinggi karena lauk asin, sakumaha jelema nyahona karena es karena darah rendah. Tidinya nyaho mangpaatna horenganan ieu mah dibere nyana ka nyaho ku Gusti Allah hakikatna dunia ijin terhadap dunia geus lamun dibere téh mah ku bupati nyana make itung-itungan gede apa leutik kitu kan pun gede lumayan sakalian ka neraka hey, leutik papan ka neraka ongko leutik. Kayak gitu mah gede lah, gak gubrus-ngubrus guys lah pokoknya. Ya perhitungan. Kayak gitu bangsa 1 juta, 2 juta. Tayang, aing. Bahasa Inggris aya main nilainya 50. Ya, bisa juga ditambah. Tolol, teman kia goblok. Nyaho, ya teh cilaka, embung. Urang embung. Melalui naon iya nyaho na cilaka, melalui doktrin-doktrin ahli sufi. Sanggeusna urang zikir kemudian tafakur kemudian morokobah dibere ku Allah mata hate urang caang jeung makhluk ulang pepegatan sanyadan zohirna mah biasa jeung makhluk ngobrol bersama samobil rejeung biasa dahar segala rupa teu kanyahoan tama urusan batin padahal nyana geus teu taaluk kana urusan kitu jeung Allah be sebab tingkahna manusia dalam rangka suluk beda-beda. Aya nu di gunung, aya nu di leuweung, aya nu di imah nyeun pondok pesantren, aya nu berpolitik, aya nu berekonomi, aya anu macem-macem ku Allah dibere bisa bae, aya de kusuma usul bae. Aya de kusuma usul bae, kurang kumaha sugihna si Bakar Siddiq da ketika dititah perang teh ngabodalan perang 1000 onta. Ya Allah, hiji onta 10 juta kali 1000 bae heulanan. Begitu Hudzaifah bebeja ka Kanjeng Rasul abdi ge 1000. Cek Sidna Abu Bakar embung eleh abdi 2000 ya Rasulullah. Masya Allah berarti kan lain jelema leutik dina dunia sugih tapi kok menjadi khulafaur rasyidin waliun min auliyaillah haram ka neraka na ge. Jadi kumaha tuh? Harta tinggal harta nyana geus lepas tina taaluk terhadap harta. Kuari mulai tek jeung makhluk. Ieu mah simpulna bae cepetna bae. Lamun spesifikna angel. Jeung deui engke lamun dibejakeun nu sabenerna beusi ente haju teresep kana dunia. Ente na mah bisa pamajikan nu di imah. Udah ceraikan saja saya. Geus saya mah teu hayang nyana ja di imah bae zikir bae kulhu bae emang anak seubeuh ku kulhu. Gede hulu. Kan kos kitu bae moal wakalan. Tenang bae imah keur carita bae heula. Kuari nafsu. Nafsu kapan Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun begitu perang balik perang jeung Kanjeng Nabi aha ieu mah perang Asghar ya Rasulullah perang Asghar ai perang Akbar melawan nafsu Allah Karim kumaha carana ta'alam syifa'an nafsi qahra aduwiha yakinkan ku anjin syifaan nafsi ngaluruskan nafsu nyagirkan nafsu kohro aduwiha ieu paksa musuhna. Kumaha caritana urang ayeuna dahar aya opor aya semur aya tempe. Pikiran urang hayang ka semur hayang ka opor embung ka tempe mah paksa nafsu urang aya nafsu jeung tempe bae perang aing jeung sia pait cak nafsu jeung tempe mah pait teu jadi daging kajeh henteu itu bae opor ulah ulah ulah ulah ula. Perang urang jeung hawa nafsu coba hayang nyaho paksa jeung tempe orang kabukina tempe sial tetep lain perang ngebongkos gitu. Emangnya nama tileletik begini tempe atau lain perang tau kasih itu iya mah benar-benar perang perang mulai guys batur mangeseserian segala non ngeunah dahar jeng opor jeng urang nanti jeng tempe baik menang urang perang jeng nafsu menang ngarana sekali dua kali tilu kali menang urang tinggal cakau nafsu siya kunon ngeleh kenain tolol dah nginum tas dahar teh nya panas mun nginum di esan deuh mantep jasa ulah cek urang teh cai satelit bae langsung totor di satelit langsung bau beusi tah bau beusi geus pokona eta bae geus pokona hayo eta bae paksa kurang masyaallah ieu teh pahit teh perang jeung nafsu teh kos kitu perang jeung nafsu nah kuari kembali ke perwatakan mata diwatekeun ku Gusti Allah nikmat lamun neuleu indah-indah. Cili diwatekeun ku Gusti Allah ngadenge hayang nu merdu-merdu. Irung diwatekeun ku Gusti Allah ngambe nu seungit-seungit. Sungut diwatekeun ku Gusti Allah letah tea ngadahar nu lazat-lazat. Leungeun diwatekeun ku Gusti Allah ngeunaheun lamun nyekel nu hipu-hipu. Nangdeur maksudna. Jeung sajabana tah eta perwateka kuari perang jeung watek perang jeung watek eta adat garana supaya urang amrun supaya jadi khariqun lil adat ieu perang jeung nu kitu geus urang kuari mah lamun ditawaran kawin cikolot teh aya dua pilihan jang sia itu sarwiti urang cikupa tanu ieu sumenem urang Brebes. Barang di deuleuh sarwiti mah jangkung leutik, bulu matana bentik, irungna mancung. Masya Allah, karim, lenggik sakumaha biola. Masya Allah. Ja aslina mah pan urang Parehyangan, urang Bandung si sarwiti teh. Aduh, asalna mah ngaranna mah Dewi ieu barang kacikupa ganti jadi sarwiti. Endog sapotong yeuh gadona ge. Ya Allah, pipina ngadaun seureuh. Ya karim. Masya Allah, ieu cangkeng nang ngebiola, bitis nang ngebuah jantung. Waduh, ya Allah, ya Rabbi, ramona marcut luar biasa. Barang neuleuh suminem, irung tanggah kaluhur. Ya Allah, ya Rabbi, gadondog hijian. Iya non karangarana bitis nangka. Lain jantung wah nyahide cak nafsu resepan kasarwiti lantaran urang memenuju akhirat bebeja ka Abah bah kula mah suminem bae emang Quran gitu abdi mah ka akhirat mun itu engke terlalu sayang abdi ka dia itu kitu sih kumal disayangi endek disayangi ngan maksudna ninggalkeunana abdi teu khawatir. Jadi abdi ka mamana teh tenang, pan bisa tenang sahanu hayangeun. Haye itu merempan abdi di ka mamanana. Jadi abdi engke ketika abdi ibadah ka Gusti Allah asana wah pamajikan ieu aya nu ngaganggu, besi kitu ari suminem mah keur diganggu bae los. Wah siapa jadi kos kitu abdi di ka Allah. Saha tu bisa milih kos kitu ketika dibere pilihan eta. Ieu aya baju nu ieu hargana 500.000 nu ieu hargana 50.000 rata-rata milih nu 500.000 Tapi lamun urang deka Allah perang jeung hawa nafsu, aing hayang nafsu kadinya teh pasti dipake nage leuleus kana awak nage ngeunaheun. Tapi aing nek milih nu 50.000 be ateul tinggal ateul. Carang kan. Eta jeung hawa nafsu karana. Tuh. Perang jeung hawa nafsu nu mantak disebut akbar kunaon? Lantaran watesna dangkapae. Ai perang di medan laga mah sabulan, dua bulan, setahun, dua tahun selesai. Hirup atau pae? Tapi perang yang hawa nafsu datang kapai. Ketika umur orang ayat 80 tahun, kuari kakarak 30 tahun, panang ya. Perang yang hawa nafsu. Nah iya nafsu ku orang geus diperangan. Eta kakarak cara-cara neletik. Ayat deui ke cara-cara anu luih dahsyat deui. Kuari mah keur kitu bae ngabayang-bayang ku urang teh. Wawatekan mata, wawatekan ceuli, wawatekan irung, wawatekan awak urang. Ia kurang diperangan sehingga urang terjadilah khorikun lil adat nu biasana peuting sare urang teu. Henteu aing mah teu sare aing mah. Eta nu umbiut teu peuting sare mah tu biasa tah mah wawatakan manusa kos kitu. Ieu mah henteu, pake nonton bola bae geus. Khorikun lil adat tah ge. Ngan ngahijir jeung jurig. Kuari mah henteu peuting teu. Paling teh subuh. Cenah ulah sok sare mah teh subuh, oh masalah. Ketika orang dekat Allah mah kunci ke orang lawang trek tehayang cenah bisa tamu-tamu gua ingin sepegatan yang jelema aing mah ngedit bebekelan doang leta subuh ge bebekelan doang ieu mah jang peuting deui tamu ge geus saseun pamajikan geus puyengeun euy kaji itu tamu geus antepeun bae daek tungguan daek balik lain kitu kaanya orang jauh lah aing mah ngundang henteu naon henteu. Lain gitu nyaru boga keperluan. Aing geus teu peduli keperluan nyana. Kaju kok jadi kos kieu? Geus urusan bae Gusti. Bila perlu sieun ge ka ditu. Bapa jadi ka haji jeung kos kieu bareng aja di Cilomo. Kula loba omong sia. Endek jadi wali. Bakal kos kitu, saha bae. Teu peduli ka manusa, teu peduli ka dunia, teu peduli urang nu mantak nyongsrong ge aya kepedulian. Ieu mah geus teu Allah. Bakalna geus kumaha nyana bae geus karso karep sorangan atuh geus sih atuh aing mah jeung Allah ketika encan jadi mah nyana ge tetep masih tagoyur ketika ku Gusti Allah jeung makhluk geus bisa jeung dunia geus bisa jeung nafsu geus bisa jeung setan ge geus bisa engke mah bisa ngabedakeun jelema ieu sosokna doang kiai padahal mah keur kaasupan setan nyaon. Jelema ieu teh polisi, ieu sosok nama manusia padahal jerona mah setan nyaon. Jelema ieu teh sabenerna mah ustad tapi sabenerna mah setan nyaon. Kok bisa kos kitu sih? Rahasia Allah. Nyana keur katerapan ku setan sebab dibabawa ku hawa nafsu, kan hawa nafsu teh kendaraan setan. Ngancik di hiji kiai, ngancik di hiji aibuya, ngancik di hiji polisi, ngancik di hiji abri, ngancik di pedagang. Kok bisa nyaho sih pan nyanana ngis merangan setan? Sehingga nyana wau jeung setan. Setan teh bisa digerokeun ka dieu setan. Ka dieu sia. Embung ka dieu tampiling sakuai. Setan Imam Syafi'i nyahuan ieu setan ieu lain. Syekh Abdul Qadir nyahuan ieu setan ieu lain. Imam Abu Hanifah nyahuan ieu setan ieu lain. Kabelah dieuna diteruskeun terus ku para aulia-aulia Allah nyahuan ieu setan ieu lain, ieu setan ieu lain. Ieu setan keur ngancik di manusia, ieu keur ngancik di kiai, ieu keur nyahuan nyana teh. Nu mata kiai tinggal kiai teu peduli aing mah. Kuna namang jerona setan. Nyahun nyana mah. Teu sambarangan jeung kiai ahli hakikat mah. Cicing lain sacicing, cicingna seri lain saseri-serina. Percis kos urang bobogohan jeung awewe. Teu bisa urang berbicara make sungut, mata saling kedip. Make isyarah. Cukup. Ahli Allah ge sarua bae teu meunang ngajelaskeun cukup dengan isyarat. Cicing mahal, penuh arti. Sebab nyana keur jeung Allah. Ngomong penuh arti sebab nyana keur jeung Allah. Sagala rupana kuari Allah, Allah, Allah, Allah. Ikeur carita ngan penuh rasa nyana mah tah moal waka disebut wali. Nyana lamun encan bisa ngabedakeun antara sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah. Nyahuin nyana si itu mah diuk ge keur ibadah. Nyahuin nyana si itu mah sanajan sujud deui lain keur ibadah. nyaonnya nasi itu mah maca Qur'ana keur ibadah, nyaonnya nasi itu mah maca Qur'ana lain keur ibadah, nyaonnya na ieu ceramahna keur ibadah, nyaon ieu mah ceramahna lain ibadah, nyaonnya na ieu jadi pamarentahna keur ibadah, nyaonnya na ieu henteu jadi ibadah. Selalu nyaho dibere nyaho ku Gusti Allah ditajalikeun hakikatna perkara. Lantaran nyana geus berangkat, sanggeus berangkat geus usul, geus jadi arif billah. Lamun encan datang ka dinya, encan jadi wali, mantak rata-rata. Wali jeung wali deui senyum. Nyahoeun sebab ditajalikeun ku Gusti Allah. Kadeuleu arahna, oh lillah. Oh itu lillah. Lillah jeung lillah ngahiji. Kanyahuan nyana, oh awali, oh iya wali. Ngan ke pangkat kawalian anak, nyahuan bahwa aing lewi haondap, bahwa aing lewi luhur. Nyana bisa ngemukakan, itu didi tu kelompok walina, iya didi kelompok walina nyahuan. Sakumaha urang nyaho di alam urang, alam kasat mata, iya RT, iya RW, iya lurah, iya camat, nyaho. Nyana kayak gitu, iya abdal, iya nukoba, iya nujaba, iya uropa, iya asoib, iya muhtar, iya imamani, iya aktob, iya gaos. Kok bisa kos gitu sih? Kese kos gitu mah. Kecuali hanya orang-orang anu dibere ku Gusti Allah tajali ke arah eta. Nyana geus aya dina alam nu sejen nikmat hirup didina, didinya nyana. Nyana mah geus kos gitu bae, diuk deh taji ibadah bae. Hees deng-deng lah jadi ibadah bae. Mentak aya hiji setan datang ke masjid, begitu datang ke masjid nyana cicing bae. Kita hanya kok mana cicing bae? Shh, ulah gandeng. Emang kono? Shh, aya lukar hees. Atuh keur hees sih ulah gandeng lain di hudang. Nyana mah mun hudang zikir bae. Hari itu tuh, itu nuker salat eta mah salatna ge lain ingat ka Allah ieu. Mentak nyana mah kajian geuna salat bae, bila perlu dihudangkeun. Weh, salat tahajud. Weh, wirid. Abeh jaki menang. Wirid, wirid coba ayo geh. Wiridana ke arah eta bae. Si ieu mah ieu lamun geus udang bae. Aduh, zikirna nyana mah lillahi taala. Nu mantak ulah diganggu hese geuna hese bae. Wah, setan ge nyaungeun. Setan nyaungeun ieu mah lillah bae. Lamun nu ieu mah kos kitu bae. Ieu mah geus bae mendingan ge ondang bae ondang. Buleudan bae buleudan. Rajab geuna beak beurang peuting. Lumayan amplopna. Jangan ganti ban mah ayalah. Lah setan ge jauh, wauheun atuh nyana ge emang katerapan ku setan ieu. Nyana ge geus mukhalid jeung setan. Tuh. Jadi setan teh nyaho. Wali jauhkeun ka setan. Wali jauhkeun ka setan da. Bisa kos kitu lah wali mah. Mentak loba kaanehan kana di tubuh wali. Neh mual jadi wali, mual dingaranan wali, layakunul wali oranana ana sapawa al arif arifan mual dianggap wali sehingga nyaho heula ngabedakeun antara diddin allazi waqa'a bihima at-tajalli sehingga nyana bisa ngabedakeun bainar rububiyah wal ubudiyah fi mazharin wahid. Dina kalahiran hiji nu jelas, hiji nu lahir. Bisa kanyahoan kunyana, oh iya sifat rububiyah, oh iya sifat ubudiyah. Oh iya majalma arah ka Allah, iya merkana dunia. Oh iya bajan kanyahoan. Lumpat ka mana bage kuali mah kanyahoan. Sebab dirina geus lepas tina urusan-urusan eta. Tah, lamun geus kos kitu, silakeun jadi raja cara Sultan Maulana Hasanuddin. Silakeun jadi raja cara Raden Patah Demak. Silakan jadi raja cara Syarif Hidayatullah. Silakan jadi raja cara Sunan Rahmat. Satungtung henteu kitu jadi raja na ieu raja koang-koang. Moal beres jadi raja na. Kitulah nu kurang diharepkeun teh ya. Raja anu bisa ngabedakeun ieu bener ieu salah. Ieu kakarek datang kala kana fayumayizu bainar rububiyah wal ubudiyah fi mazharin wahid engke bainar ruhaniyah wal basyariyah wallahu a'lam bissawab.